Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa menapaki setiap jejak yang beliau tinggalkan dengan baik sampai datangnya yaumul qiyamah kelak. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih melanjutkan pembahasan pada kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga pada bab yang keempat, yaitu kiat-kiat menghafal Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah pada kemarin malam kita membacakan pengantar pada bab ini, maka kita masuk pada bagian yang pertama dari bab kiat-kiat menghafal Al-Quran dan As-Sunnah. Bab yang pertama atau subbab yang pertama adalah kiat-kiat menghafal Al-Quran. Apa yang dibawakan oleh penulis, yaitu Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas di dalam kitab ini, beliau nukilkan dari kitab Ma'alim fi tariq talabil ilmi. Kiat-kiat menghafal Al-Quran. Dahulu, menghafalkan Al-Quran dalam pandangan ulama merupakan hal pokok. Jadi menghafal Al-Quran ini dahulunya merupakan hal pokok di kalangan para ulama salaf. Dengan Al-Quran, mereka memulai menuntut ilmu. Karena itulah mereka tidak pernah ragu untuk memulai menghafal Al-Quran. Hafalannya menjadi ciri khas yang tampak di masyarakat ulama dan penuntut ilmu. Sebagian salaf menganggap aib jika seseorang tidak menghafal Al-Quranul Karim. Di antara buktinya adalah apa yang diungkapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang biografi Utsman bin Muhammad Abi Syaibah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa Utsman bin Muhammad Abi Syaibah, dia adalah orang yang thiqah, yaitu orang yang terpercaya, seorang hafidz yang terkenal, tetapi dia memiliki auham, yaitu sejumlah kesalahan, dan dikatakan dia tidak hafal Al-Quran. Dan ini menjadi sebuah kekurangan bagi seorang Utsman bin Muhammad bin Abi Syaibah. Dan seseorang ketika menghafalkan Al-Quranul Karim, ya ini sejatinya memang bukan kewajiban atas seorang penuntut ilmu, memang bukan sebuah hal yang fardu ain. Tetapi tatkala seseorang memiliki hafalan Quran, maka itu adalah kunci menuju jalan hafalan dan pemahaman. Dia mempunyai bekal berupa hafalan Al-Quranul Karim, yang ini akan menjadikannya mudah untuk memahami ilmu-ilmu yang akan dia pelajari selanjutnya setelah menghafalkan Al-Quranul Karim. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu mengetahui bahwa menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran ini dapat menambah ketinggian derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Qur'an dan merendahkan yang lainnya dengan Al-Qur'an. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Dan ada beberapa cara yang dapat membantu seseorang, kiat-kiat yang dapat membantu seseorang penuntut ilmu dalam menghafal Al-Qur'an. Bagaimana seorang penuntut ilmu ini ia dapat menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya, atau dia memiliki target dari hafalan Al-Qur'annya sehingga ia dapat mencapai targetnya? Beliau hafizahullah taala, penulis itu Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, menyebutkan 10 kiat yang dapat membantu seorang penuntut ilmu dalam menghafal Al-Qur'an. Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas agar diberikan kemudahan dalam menghafalkan Al-Qur'an. Dan hendaklah menghafal Al-Qur'an dilakukan dengan ikhlas semata-mata mencari keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Dia berusaha menghafal Al-Quranul Karim dengan ikhlas, niatnya lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia pun memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas agar diberikan kemudahan untuk menghafal ayat-ayatnya. Dan masalah keikhlasan ini adalah sesuatu yang wajib di dalam agama Allah, dan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang itu mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jangan sampai seseorang melakukan amalan yang besar, amalan yang memiliki keutamaan pada hakikatnya, seperti menghafal Al-Quran, namun sayang sekali ia niatkan itu bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dia hafalkan Al-Quran ingin disebut sebagai seorang hafiz. Dia ingin dikatakan sebagai orang yang alim. Ia ingin dikatakan sebagai seorang qari. Itu yang ingin ia raih dari amalan yang harusnya ia niatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu hanyalah bergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan atas apa-apa yang ia niatkan. Maka seorang muslim hendaknya terlebih penuntut ilmu. Tatkala ia ingin menghafal kitabullah, maka mintalah tolong, berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, dengan penuh pengharapan agar Allah memberikannya kemudahan. Yang kedua, kiat untuk menghafal kitabullah yaitu memperdengarkan semampunya ayat-ayat yang telah dihafalnya kepada seorang qari yang baik bacaannya dan baik hafalannya. Seorang penuntut ilmu, tatkala dia menghafal Al-Quran, dia membutuhkan orang lain untuk mendengarkan bacaan, untuk mendengarkan hafalannya. Jika ada yang kurang dari ayat tersebut, maka ada yang membetulkannya. Jika ada yang salah dari kaidah-kaidah dalam membaca seperti tajwid dan makharijul huruf, maka ada yang mengoreksinya. Jangan seseorang menghafal Al-Quranul Karim dengan sendiri tanpa ada orang yang mendengarkannya. Hal ini akan menjadikan si penghafal tersebut jika jatuh dalam kesalahan akan sulit untuk diperbaiki kesalahannya dalam menghafal Al-Quranul Karim. Yang ketiga, ia mengulang-ulang ayat yang telah dihafal secara terjadwal dan berusaha untuk disiplin. Ia berusaha untuk disiplin dalam mengulang-ulang ayat yang telah ia hafal. Dan dikatakan memang ya bahwa menghafal itu lebih mudah, yang sulit adalah menjaga hafalan. Dan ini memang yang terjadi di kebanyakan para penuntut ilmu. Semangat untuk memulai dalam menghafal, namun lemah dalam memurojaah. Padahal hidupnya sebuah ilmu, dan Al-Quran ini adalah bagian dari ilmu. Bahkan dia adalah ilmu yang penting, ilmu-ilmu yang menjadi pembuka bagi segala ilmu yang lain. Hayatul ilmi muraja'atuhu, hidupnya ilmu adalah dengan memuraja'ahnya, yaitu dengan mengulang-ulangnya. Kemudian yang keempat, bagi mereka yang ingin menghafalkan Al-Quranul Karim, maka hendaknya mereka menggunakan satu mushaf Al-Quran agar dapat menguatkan hafalan. Ia gunakan satu mushaf saja. Jangan sampai seseorang menggunakan berbagai macam mushaf, karena satu mushaf ini akan membantunya untuk membantu dalam menghafal itu dengan melihat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang mushaf yang satu dan mushaf yang lain beda cetakannya. Ini akan membuat dia memiliki kendala dalam menghafal. Ketika dia hanya menggunakan satu mushaf, maka ini akan menjadi mudah bagi dirinya untuk menghafal. Sangat membantunya, dia ingat di mana posisi ayat-ayat itu. Jika lupa ia, maka muncul ingatan pada dirinya terkait ayat yang datang setelah ayat sebelumnya yang di mana ia lupa. Ya. Kemudian yang kelima, mengulang-ulang ayat yang dihafal 10 kali atau 20 kali, boleh juga lebih, dengan berdiri, duduk, dan berjalan. Misal, seseorang menghafalkan ayat Al-Quranul Karim. Dia menghafalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, amma yatasa'alun. Maka dia ulang-ulangi itu, amma yatasa'alun, 10 kali, 20 kali, bahkan boleh lebih. Baru dia masuk pada ayat yang selanjutnya setelah hafalannya, bacaannya betul-betul jelas, betul-betul benar. Jangan seseorang tergesa-gesa dalam menghafal, sehingga hafalannya pun tidak kokoh. Dikatakan hafal, betul, sekedar lewat begitu saja, tetapi akan tetapi hafalannya sejati tidaklah mutqin, tidaklah kokoh. Kemudian yang keenam, membaca ayat-ayat yang baru dihafalkan di dalam salat, karena dapat lebih melekatkan hafalan. Seorang penuntut ilmu hendaknya dia mempraktekkan, mengamalkan apa yang telah ia dapati dari hafalan Al-Quranul Karim di dalam salat-salat sunnah. Ia gunakan tersebut, ia gunakan ayat-ayat itu di dalam salat malamnya, di dalam salat witirnya, di dalam sholat rawatibnya ia gunakan agar hafalannya kokoh, agar dia mengetahui dirinya apakah dirinya hafal atau tidak. Dan ini juga melatih dirinya jika ayat-ayat yang dia hafal itu digunakan untuk sholat. Yang ketujuh, yaitu membaca terjemah dan tafsir ayat yang telah dihafalkan. Membaca terjemah dan tafsir ayat yang telah dihafalkan. Dan ini akan membantunya. Misalnya, seseorang menghafalkan Al-Quranul Karim, surat Yusuf misalnya. Dia ketika membaca terjemahannya atau tafsirnya bahkan, dia akan mengetahui apa yang ia sedang baca, apa kandungan dari ayat yang sedang ia hafal, sehingga runtutan dari cerita demi cerita di dalam surat Yusuf itu dapat dengan mudah ia ingat. Ini juga akan membantunya untuk melafadzkan ayat-ayat yang ia hafal. Ini akan membantunya untuk mengkokohkan hafalannya, dan ini juga membantunya untuk dengan mudah mendalami, memahami, mentadabburi ayat-ayat yang telah ia hafal. Yang kedelapan, dan ini adalah hal yang sangat penting, dan ini banyak pula ditinggalkan atau dilupakan oleh sebagian penghafal Al-Quranul Karim atau para penuntut ilmu secara umum ketika dia menghafalkan disiplin-disiplin ilmu, yaitu menjauhi dosa dan maksiat. Imam Ad-Dhahhak yang wafat pada tahun 102 Hijriah, beliau rahimahullah mengatakan, tidaklah seseorang mempelajari Al-Quran kemudian ia lupa melainkan disebabkan dosa. Tidaklah seseorang mempelajari Al-Quran kemudian ia lupa melainkan disebabkan dosa. Lalu Imam Ad-Dhahhak membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Lalu beliau kembali melanjutkan perkataannya, musibah apakah yang lebih besar daripada melupakan Al-Quranul Karim? Maka seseorang hendaknya dia melihat dari hafalan-hafalannya, usikum wa iyaya, mari kita melihat hafalan-hafalan Al-Quranul Karim yang tadinya telah kita hafal, kemudian hafalan itu hilang, berguguran, tercecer entah kemana hafalan tersebut, sulit bagi kita mengingatnya. Maka tidak lain dan tidak bukan, itu dikarenakan dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kita perlu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa, atas kesalahan yang kita lakukan. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dengan taubatan nasuha, yang semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, dan kita pun terus kembali mengulang hafalan yang pernah kita hafal, dan Allah teguhkan, Allah kokohkan hafalan itu pada hati-hati kita. Yang kesembilan, kiat dalam menghafal Al-Quranul Karim adalah menentukan jadwal yang teratur untuk menentukan batas hafalan harian, yaitu apa saja yang dihafal setiap harinya. Apa saja yang dihafal setiap hari, jadi ditentukan batasnya. Misal satu hari satu halaman, atau satu hari dua halaman, atau satu hari setengah halaman, atau satu hari sekian ayat, 5 ayat, 10 ayat, atau bahkan 1 ayat. Dia harus punya batasan yang jelas, dan diusahakan ya untuk tidak menyelisih aturan yang dibuat, kecuali karena hal-hal darurat yang harus dia lakukan sehingga dia tidak memiliki waktu untuk menghafalnya, dan betul-betul urgen, betul-betul darurat. Kemudian yang ke-10, kiat untuk menghafal Al-Quranul Karim, hendaknya ayat yang dihafal sedikit setiap hari agar lebih melekat. Jadi jangan seseorang menghafal dengan hafalan yang banyak, akan tetapi dia tidak memiliki kemampuan pada hal itu. Harusnya dia mengerti kemampuan dirinya, dan manusia ini lebih tahu tentang kemampuan dirinya. Jangan sampai dia semangat lalu dia tetapkan target satu hari misalnya 3 halaman, ternyata dia tidak mampu, atau taruhlah dihabiskan waktunya untuk itu hafal, sementara besok dia harus kejar target yang lain. Jangan terlalu memaksakan diri Anda sementara Anda tidak mampu. Lebih baik Anda menghafal Al-Quranul Karim sedikit demi sedikit, betul bacaannya, benar tajwid dan makhrajnya, dan hafalan itu pun kokoh, dan saat digunakan untuk sholat Anda dapat menikmati hafalan Anda dengan baik. Bagi yang sudah hafal, beberapa juz Al-Quran atau yang sudah hafal 30 juz, hendaknya ia selalu murojaah, dia ulang-ulang hafalannya dan menjaganya dengan baik, karena Al-Quran lebih cepat hilangnya daripada unta yang diikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ahadu hadzal qur'ana, bacalah selalu Al-Quran ini, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, lahuwa ashaddu tafallutan minal ibili fi ukuliha, bacalah selalu Al-Quran ini, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh Al-Quran itu lebih mudah lepas daripada seekor unta dalam ikatannya. Ini Nabi SAW yang menjelaskannya, bahwa Al-Quran ini lebih mudah lepasnya, lebih cepat lepasnya daripada sekedar unta yang diikat pada ikatannya. Kemudian tadi itu adalah membantu seseorang dalam menghafal, kiat-kiat yang membantu seseorang dalam menghafal Al-Quranul Karim. Sekarang beliau masuk pada poin kunci dalam menghafal dan mengingat. Jadi kalau tadi itu kiat secara umum dalam menghafal Al-Quran, sekarang apa sih kunci dalam menghafal dan mengingat itu? Bagaimana sih seseorang agar dia mudah menghafal? Jadi saat proses menghafalnya ini, bagaimana proses hafalannya ini, proses dia menghafal Al-Quran ini, usahanya ini dapat berjalan dengan mudah. Bagaimana usaha dia mengingat, memuraja Al-Quran ini dapat berjalan dengan mudah. Nah, ini disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala, ada 10 langkah atau 10 kunci dalam menghafal dan mengingat hafalan dari Al-Quranul Karim yang telah kita hafalkan. Yang pertama, lagi-lagi tidak lain dan tidak bukan adalah mengikhlaskan niat karena Allah dan mengharapkan ganjaran darinya. Seseorang kalau niatnya ikhlas, niatnya jujur karena Allah, pasti Allah akan tolong dirinya, pasti Allah akan bantu dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan keikhlasan hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengabaikan acuh dengan keikhlasan seorang hamba yang beribadah kepada Allah, terlebih lagi menghafal kitabullah, sebuah ibadah besar untuk menjaga, menghafal, mengingat, memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka niat yang ikhlas ini menjadi kunci yang pertama. Kedua, menjauhi hal-hal yang diharamkan dan dilarang syariat. Ia jauhkan dirinya dari segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang dilarang oleh syariat. Dia tinggalkan hal itu semua, karena hal itu akan berdampak pada usahanya untuk menghafal dan mengingat. Itu akan menghalanginya. Dan ini sudah kita jelaskan di antara adab-adab penuntut ilmu, yaitu seseorang hendaknya menjauhkan diri dari maksiat, sebagaimana aduan Imam Syafi'i kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalan. Maka Imam Waqi' mengatakan, yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam syairnya, syakautu ila Waqi'in su'a hifzi, aku melaporkan kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani bi anna al-ilma nurun, dan beliau memberikan arahan kepadaku, menerangkan, menjelaskan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil asi, dan cahaya Allah itu tidak diberikan bagi pelaku maksiat, apalagi menghafal Al-Qur'anul Karim. Maka seseorang hendaknya, kunci untuk menghafal dan mengingat adalah menjauhkan diri dari segala hal-hal yang Allah haramkan dan yang dilarang oleh syariat. Kemudian yang ketiga, dia harus memiliki hasil usaha yang baik, yaitu dia memakan makanan yang halal dan menjauhi yang haram. Seseorang kalau dia tumbuh dari daging yang haram, dia hidup besar, berkembang dari sesuatu yang haram, maka akan sulit bagi dia untuk menghafal kitabullah. Dia harus pastikan rezekinya ini adalah halal, makanannya halal, diperoleh dengan cara yang halal, zatnya halal, dikelola dengan cara yang halal, halalan thayyiban. Dia harus pastikan ini. Ya. Kemudian yang keempat, tatkala seseorang ingin menghafal Al-Quranul Karim atau mengingat, memuraja Al-Quranul Karim, maka ia harus kosongkan hati dari berbagai kesibukan. Dia fokus pada hafalannya. Ia tidak ingatkan, dia tidak mengingat perkara dunia, tidak tercampur di dalam hafalannya itu saat dia menghafal urusan-urusan di luar hafal Al-Quranul Karim. Dia fokus sedang menghafal, maka fokusnya adalah ayat demi ayat yang sedang ia hafal. Yang kelima, tidak menghafal pada saat sangat lapar. Sangat lapar yang juga tidak baik. Sangat haus atau capek, atau pada saat hatinya sibuk dengan urusan yang lain. Jadi kalau ingin menghafal, maka menghafallah dalam kondisi yang betul-betul stabil, ya, tidak terlalu lapar, juga tidak terlalu kenyang tentunya. Kemudian tidak kehausan, ya, di cuaca di tempat yang enak, kondusif untuk menghafal, ya. Tidak terlalu lelah saat dia menghafal. Jangan sampai seorang menghafal sudah bekerja dari pagi sampai sore seharian, kemudian dia mengurus keluarganya baru menghafal. Terkadang orang sudah tidak fokus, dia butuh istirahat saat ini. Yang keenam, memiliki kemauan yang tinggi, kesungguhan, tekad, dan terus mengulangi pelajaran agar berhasil menghafal. Terus dia ulang, ya. Yang ketujuh, tidak putus asa dengan jeleknya kemampuan menghafal. Jangan Anda putus asa, wahai para penuntut ilmu, jangan putus asa dengan jeleknya kemampuan Anda dalam menghafal. Justru Anda harus terus menerus mengulang sampai Anda berhasil menghafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan sediakan bagi mereka jalan, jalan kami. Allah akan bukakan jalan. Dan kesungguhan ini insyaallah ta'ala akan menjadi sebab setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi seseorang dalam menghafal Al-Quranul Karim dan berbagai macam disiplin ilmu. Dan kesungguhan ini pun tidak lain dan tidak bukan berkat pertolongan Allah. Maka seseorang harus berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat malas. Dia harus berupaya melawan sifat malasnya ini. Yang kedelapan, mengulangi pelajaran dengan suara yang dapat didengarnya. Jadi Anda itu kalau menghafal, dan ini sekedar sharing secara pribadi, Anda pun kalau menghafal tidak bisa dengan suara pelan. Ada orang memang yang kalau menghafal itu bisa dengan suara pelan. Tapi wallahu ta'ala alam, ya, ini yang disampaikan oleh penulis ini memang dinukil juga dari kitab At-Tariq ilal Ilmi. Jadi ini bukan sekedar pengalaman, tapi ditulis juga dari kitab At-Tariq ilal Ilmi, kemudian dicantumkan oleh Ustaz Yazid dalam kitab beliau. Jadi mengulangi pelajaran dengan suara yang dapat didengarnya. Karena memang mendengarkan pelajaran dapat membantu dalam menghafal. Jadi seseorang itu tatkala dia mengeluarkan suaranya untuk menghafal, maka memorinya ini ketika mendengar juga sekaligus merekam. Ini akan sangat membantu seseorang di dalam menghafal. Tidak usah malu untuk mengangkat suara, ya, tidak usah malu. Tetapi tentunya mengangkat suara dengan suara yang wajar. Ini bisa didengar dirinya mungkin, ya. Walaupun memang ada beberapa orang yang mungkin suaranya besar, nyaringnya, tapi memang kelihatan, ya, memang apa adanya atau dibuat-buat. Jadi, ya, angkat suara sewajarnya. Kemudian yang kesembilan, menggunakan bantuan pena atau kertas untuk menyusun segala apa yang dapat membantu dalam menghafal. Atau mengulang-ulang pelajaran dengan cara ditulis. Nah, ini penting, ya. Mengulang-ulang pelajaran dengan cara ditulis atau menyusun dengan bantuan pena atau kertas sesuatu yang dengannya itu, dengan susunan yang dia buat ini, bisa membantu yang menghafal. Anda kasih contoh. Misal ada seseorang menghafal hadis Arba'in An-Nawawiyah. Arba'in An-Nawawiyah ini dihafalkan dari An-Nya sampai Rawahu. Misal di hadis pertama, An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Itu hadis yang pertama dari Arba'in Nawawiyah ini diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dan Imam Muslim, rawahul Bukhari wa Muslim. Terus hadis kedua, An Umar aidan, dari Umar juga, rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini hadis biasanya para penuntut ilmu itu kalau dihafal untuk menghafal hadis pertama, kedua, ketiga masih nyaman ingatannya. Tapi kalau sudah masuk ke mulai belasan, jumlah hadis mulai 13, 14, 22, 23, sampai nanti habis 42 hadis dari Arba'in Nawawiyah, lalu diujikan, kadang muncul kebingungan, istilahnya. Kebingungan, ini hadis, rawahu siapa? Muslim dan Bukhari dan Muslim kah? Atau hanya Muslim saja? Ini hadis riwayatnya imam siapa? Dia kebingungan itu. Atau annya ini siapa? Nah, untuk membantu penuntut ilmu dalam menghafal hadis misalnya, maka dia bisa bikin tabel. Misalnya dia buat di tabel ar-raqam di sini raqmul hadis, nomor hadis 1 sampai 42, kemudian di bagian atas itu raqmul hadis, kemudian an. Nah, itu nanti annya siapa di bawah itu di tiap-tiap nomor, kemudian rawahu siapa. Misal Al-Hadithul Awal an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab. Dan ini mesti dilihat gitu ya, mana yang kunyah, mana yang nama, biar mudah untuk menghafal. Misalnya Amirul Mukminin Abi Hafs ditulis di baris pertama, Umar bin Khattab di baris kedua. Itu masih bagian dari hadis pertama, rawahu Bukhari Muslim. Nanti yang kedua dan seterusnya dibuat dengan warna pulpen yang berbeda misalnya. Nah, ini adalah sarana-sarana, kiat-kiat dalam menghafal hadis. Dan ini akan memudahkan seseorang penuntut ilmu dalam menghafal Al-Quran, Al-Hadis, demikian juga. Ya. Misalnya di Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mungkin mirip. Misalnya orang terkadang sulit membedakan ya'malun, ya'lamun. Ya'lamuna dan ya'maluna. Maka dia mesti lihat. Apakah illal ladzina atau innal ladzina? Ini ada ayat-ayat yang terkadang bagi sebagian orang itu akhirnya jatuh dalam kekeliruan dalam menghafal. Maka dia yang lebih tahu tentang dirinya apa yang bisa membantunya untuk menghafal dan mengingat ayat-ayat yang sedang ia hafal. Ya, demikian pula dalam cabang-cabang ilmu yang lain, baik al-hadis. Demikian pula misal, ana pengalaman ini karena mengajar, misalnya ana mengajar balaghah. Di dalam ilmu balaghah di situ ada tiga pembagian. Ada ma'ani, ya. Kemudian ada bayan, ada ma'ani dan badi. Nah, tiga-tiga ini memiliki konsentrasinya khusus dalam pembahasan balaghah. Di awal-awal pembahasan balaghah, maka seorang penuntut ilmu akan dihadapi dengan berbagai macam ta'rifat, definisi. Misal definisinya adalah yang pertama al-balaghatu, al-fasahatu dulu. Yang kedua al-balaghatu. Yang ketiga an-nakdu. Ya. Yang keempat al-uslubu. Empat definisi ini, beberapa definisi ya yang disampaikan oleh para ahli balaghah dalam kitab-kitab mereka seperti al-fasahah misalnya dan al-balaghah itu memiliki dua definisi, yaitu definisi secara lugatan dan istilahan. Maka dia bisa buat misalnya al-fasahatu dibuat bagan bercabang dua, lugatan secara bahasa maknanya al-zuhur wal-wuduh, kemudian istilahan secara istilah. Apa makna al-fasah secara istilah? An yakun al-kalam wadi'a al-makna sahlan lafzi salimat ta'lif muwafiqan lil qawaidil lughati kannahwi wasarfi. Nah, itu akan membantunya. Baru nanti dia buat poin selanjutnya, yaitu al-balaghah. Al-balaghah lughatan wa istilahan. Al-balaghatu lughatan, yakni al-wusul atau al-intiha. Al-wusul, al-wusul ila al-ghayah. Terus al-intiha, ini secara bahasa. Nah, kemudian secara istilah an yakuna al-kalam munasiban li muqtada ahwalil mukhatabin ma'a fasahatihi. Nah, ini definisi secara istilah. Di secara istilah ini dikenal dengan inda ulama'il balaghah. Jadi, itu akan membantu seorang membuat bagan misalnya. Dalam pembahasan misalnya usulul fiqh, ta'rif usulul fiqh. Ada dua ta'rif di sini, usulun dan al-fiqh. Maka dia buat bagan misalnya usulun secara lugatan wastilahan. Kemudian al-fiqh lugatan wastilahan. Baru ta'rif usul fiqh yang diinginkan ini apa? Ini penting bagi seorang penuntut ilmu ya. Ini jangan malas ini, penuntut ilmu nomor 9 ini penting. Menulis, merangkum, membuat khulasah. Qawaid-qawaid nahwiyah misalnya, sangat banyak kaidah-kaidah nahwi ini. Ya, dan buku-buku nahwu ini sangat banyak. Yang masyhur misalnya nahwu mulakhas, yaitu mulakhas fi qaidil lughatil arabiyyah. Itu kalau dibuat khulasa akan memudahkan penuntut ilmu untuk menghafal. Sharaf, ya. Nanti ada mujarrad, ada mazid, ada sulasi, ada rubai. Ya, ini mesti dipelajari. Ya. Terus dalam masalah fi'il ada cabang-cabang yang misalnya dalam nahwu itu tadi kita ulangi. Nah, ini penting bagi seorang untuk mengetahui dia ini cara belajarnya apa sih? Apa yang mudah baginya? Yang dengan wasilah itu, dengan perantara itu yang dia buat, itu akan membantu menghafal. Dan orang yang lebih tahu tentang dirinya masing-masing. Tidak sama antara satu orang dan orang yang lainnya. Kemudian, yang ke-10. Kunci dalam menghafal dan mengingat adalah sebelum semua hal di atas, yaitu sebelum poin 1 sampai 9 dari ikhlas sampai menggunakan bantuan pena atau kertas dalam menghafal, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita jelaskan ya di dalam kiat-kiat penuntut ilmu ya, atau pada pembahasan di bab yang kedua, ya. Di bab yang kedua kita sudah bahas ini ya, kiat-kiat dalam penuntut ilmu itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa inilah seseorang ini akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ketakwaan, tanpa seseorang meninggalkan kemaksiatan, maka dia tidak akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan makna takwa adalah anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Yaitu anda melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas ilmu karena mengharapkan pahala Allah. Dan anda antatruka maksiat Allah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Anda meninggalkan maksiat kepada Allah di atas ilmu karena takut hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan hamba-hambanya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-282, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan pengajaran kepadamu, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah orang yang kuat hafalannya. Imam Bukhari adalah orang yang kuat hafalannya. Beliau pernah ditanya, apakah obat lupa itu? Beliau menjawab, senantiasa melihat ke kitab. Maksudnya apa? Selalu membaca dan mengulang-ulang. Maka kalau seorang penuntut ilmu itu punya kitab, ya, ini akan membantunya. Kalau dikatakan, Ustaz, hari ini kitab ada di gadget, ya, kita katakan alhamdulillah atas kemajuan teknologi yang ada, membantu seorang penuntut ilmu dalam mempelajari agamanya. Tapi yang menjadi masalah hari ini, tatkala gadget itu juga digunakan sebagai sarana belajar, terkadang dia buka PDF. Saat dia buka PDF ini, yang dilihatnya tidak hanya PDF, yang dilihatnya juga yang lain-lain. Nanti muncul chat WA, yang muncul ini, muncul. Ustaz, kita matiin internetnya, kita matiin wifi-nya, kita matiin data selulernya. Tapi terkadang setan itu datang. Beda kalau seorang bawa kitab, ya. Dan anak nasihati para penuntut ilmu, dan ini nasihat juga untuk anak, mari kita antusias, ya, untuk memiliki kitab-kitab yang dibahas oleh guru-guru kita, oleh para asatiza, oleh para duat, oleh para masyayikh. Tatkala kita mendengar kajian ilmu, bahkan di zaman pandemi seperti ini, kita mendengar dari rumah misalnya, kalau bisa punya kitab. Jadi anda itu tatkala mendengar kajian tidak kemana-mana matanya, ya, fokus pada kitab, enggak ke yang lain enggak. Dan anda bisa paham ustaz ini sedang bahas apa, dan itu lebih asyik. Anda ikut gitu ustaznya, oh ini bahas ini, bahas ini, bahas ini. Beda kalau anda tidak punya kitab. Anda akan sekedar ngaji kuping saja. Ya alhamdulillah kalau dicatat lagi. Ini ada yang datang ke majelis ilmu, enggak bawa kitab, kitab yang dibahas, enggak bawa pulpen, enggak bawa catatan. Nyatat di handphone. Kadang pun enggak lengkap catatannya. Mending catat di handphone. Ini kadang enggak nyatat. Padahal di antara sunnah, ini sunnah ini, qaidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Ya, jadi jangan lupa. Menuntut ilmu wajib. Di dalam prosesnya ini ada sunnah yang mesti diamalkan, yaitu mengikat ilmu. Dan itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah beliau adalah sebaik-baik suri teladan bagi kita? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Tapi poin yang terakhir atau sebab yang ketiga dari bab ini, dan ini menjadi penutup pembahasan kita pada malam hari ini atau pada pekan ini, yaitu waktu-waktu terbaik untuk menghafal. Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah mengatakan bahwa waktu yang paling baik untuk menghafal adalah ketika sahur. Ketika sahur. Untuk membahas di pagi hari, untuk menulis di siang hari, dan untuk mutala'ah dan berdiskusi atau mudzakarah di malam hari. Jadi ilmu itu, ya, dihafalkan, dibahas, dijelaskan oleh seorang guru, ya, menulis dan mutala'ah. Jadi misalnya penuntut ilmu dia bangun atau salat subuh juga bisa dia hafalkan pelajarannya. Dia hafalkan ayat dan Allah atau hadis. Kemudian di pagi hari dia bahas. Nah, ketika menjelang zuhur atau setelah zuhur dia makan siang sambil menunggu, ya, makanannya turun, ya, setelah makan tidak boleh langsung istirahat gitu, dia menulis dari ilmu yang telah ia dapati. Lalu di malam hari dia muzakarah, dia diskusi, dia mutala'ah, dia membaca kitab-kitab atas apa yang ia pelajari. Dan ini ada kiat yang disampaikan oleh para ulama. Tinggal kita mengikuti kiat-kiat mereka. Al-Khatib Al-Baghdadi yang wafat pada tahun 463 Hijriah rahimahullah mengatakan, waktu yang paling bahaya untuk menghafal adalah di waktu sahur, kemudian di pertengahan hari, dan selanjutnya di pagi hari. Beliau menyebutkan tiga waktu: waktu sahur, pertengahan hari, dan selanjutnya di pagi hari. Dan beliau menambahkan bahwa menghafal di malam hari lebih mendatangkan manfaat daripada menghafal di siang hari, karena biasanya malam hari ini kondisinya tenang. Tapi ini berbeda-beda antara satu orang dan orang yang lain. Ada yang kadang malam itu sudah kelelahan dan sebagainya. Lagi-lagi setiap orang lebih mengetahui tentang dirinya. Dan menghafal itu juga sangat baik tatkala seseorang sedang lapar, tapi yang bukan lapar yang amat sangat ya. Jadi yang wajar gitu loh ya. Bukan orang lapar banget, belum makan dari pagi sampai siang. Itu juga tidak tepat. Dia akan terpecah konsentrasi, tidak fokus ya. Dan menghafal dalam kondisi seperti ini lebih bermanfaat daripada dia menghafalkan ketika dia kenyang. Lagi-lagi masalah waktu ini, para ulama telah menjelaskan, silakan kita sebagai penuntut ilmu memilih mana yang cocok untuk diri kita, mana yang sesuai bagi diri kita. Setiap orang lebih mengetahui tentang dirinya. Akan tetapi di sana ada hal-hal yang sudah pasti harus kita lakukan, seperti mengikhlaskan niat, meninggalkan yang Allah haramkan, ya, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak putus asa, konsentrasi dan fokus pada hafalan Al-Qur'anul Karim maupun hafalan hadis dan cabang-cabang disiplin ilmu yang lainnya. Ini yang bisa ana sampaikan di kesempatan pada malam hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada Rabu yang akan datang di pekan depan, yaitu pada subbab yang keempat dari bab yang keempat ini, yaitu tempat terbaik untuk menghafal. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan datangnya dari kami pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.